Kali ini satu persembahan kembali untuk rekan-rekanku AMC-nya Indonesia. Siapa? Bojonegoro! Cumi-cumi, kibayan dodot, kita gelerkan GoFan berpenampilan dari Mona Lisa Adela. Jaga perdamaian ya. Tepuk tangannya mana dong Bojonegoro.